Pa'palusai Hundongam 6. Puhaya to'o, kuitan inda nak dombong bukai mesen do pitu pe panti, ya kuhingi mesen do apak to mak penaba mak kada susi guntuk gamahanna nawa. Maiku! Ya kuita siah mesa dah mabusak di sakei. Anindo tu sakei mandai balakdu, anna dibesong kok kapataloam. Ya lekbau si hapa mesa tu si patalo, lalu onnun talo ibalinna. Puhaya to'o, nabukai pulau nindo nak domba kaduan nindo pepanti. Ya ku hingin kaduan nindo tu mak penapa mak kada nawa. Maiko. Ya ku ta pulau mesubu mesa daham malela di sakei. Indo tu sakei, di be mesa pak dang kasalle, anna kakosaan lompa kendek kasian wanwan nila nindelino, anna malas si patei-patei hupatau. Puhaya to'o, nabukai pulau nindo nak domba katalun nindo pepanti, ya ku hingin kata luna indo tumak penapa mak kada nawa. Maiko. Ya ku tak boleh mesa dah malot tadi sakei. Indo tu sakei mundai pegantam. Mane ku hingi susi gamaha, butu lamnya lalak nindo apak tumak penapa nawa. Lala kong kada ke belak gandum, nasu salitek gandum mapia si pada empat pesau pak sangaloa, anna talu litek gandum senga, pak sangaloa sian duka. Saputai lom kada ke minak setun an anggur. Puhaya to'o, nabukai polion nindo nak domba ka apak nindo pepanti, ya kuhingin nindo tomak penaba ka apak namak kada nawa. Maiko. Ya kuita polion mesa dah hama putun di sakei. Indo to sakei isangat to mialai, anna dia mebokok na natuhu to disangai lino na tomate. Ya silele nibe yang kakuasa lompatei bahaya pak nesin na lino. Ya demi mati lampak bundusam, dem mati langka kobeam, den napatei saki mahupa-hupa, anna den toy napatei olok-olok topiande. Puhaya to'o, nabukai polion nindo nak domba kaliman nindo pepanti. Ya kuitan dewik nindo ongiam pehumalasam, sungak nengganna to mati dipatei, akamuandai anus sabi kadana puang ngala ta'ala. Sika tambah nawa, oh, debata tohan dan kuasa. Tumaseho na tumalolo. Lama saya peka menimpas salah koto lino. Aka puhang kang kami na patei. Ya dibemi sanda si mesa baju kalando mabusa mene diwani. Ampai piak satai. Sampai puha asan di patei inggan nasa babangamua. Anna solo subumua. Indo tola mate susi kwa. Mane kutapoleo na bukaya nak domba ndope panti ka annanna. Ya dari siahan nilinok kasalle, mata Allah malata susi puhe babahata, anna bulam malaya susi haha. Inggan na binta mahinak da ebo melangi, honnok tamalino si hapam buara tak pimatua, na puhi di ibu kasalle. Maneti lulu nilangi lambik pak dedi ita. Anenggan na tanete solalutam melai diomeyongyanna. Nasuhum, inggan na hupatau lalino sangi membuni tamalea, anna lakwal lak batu ya botanete, susinna to mahaja, to kasalle, punggawana sohodadu, to makaka, anna to kuasa, solengganna tau senga, susi sabua, tentayanna sabua. Napasindu si kauli nawa. O tanete, si kuku ikang. O batu, bunika. Anna malatak karna hua penenekna to mokko ya bokosang kehajaan. Anna tak karna hua ahakna anak domba. Aka sulen nindo allo katilaka angka salle. Lanonge puang Allah Ta'ala sol anak domba umpalippe ahakna. Anna tak demesa tau lombelai naloi. No.